Itu semua. Kita balik tu kan rupa lah. Semua orang duk kata kaku dia ni. Sebab tu orang yang berhati kecil ni, kadang-kadang dia bila kena ujian, dia pening. Dia kata orang semua duk kata kat saya, Ustaz, macam cerita. Anda selalu bertanya, saya selalu bertanya, semua orang, berapa orang? Tak tahu dia pun kata semua. Saya orang kan tak kata. Kita sebab jangan orang tipu kita, orang tipu kita. Orang dengar dua tiga orang kata kat kita lah, dia kata, ni semua orang duk kata kat hang. Kawan yang bawa cerita tu semua ayat tu, semua. Dia pergi satu kedai, dua tiga orang sembang, dia pergi apa? Satu kampung duk kutuk hang. Satu kampung, senang lah. Ha? Maka manusia duka cita. Kerana apa? Kerana ada orang kata kepada dia. Nabi SAW, Allah kata, sesungguhnya kami tahu, benar-benar telah mendukacitakan engkau wahai Muhammad apa yang mereka kata. Fa innahum la yukadzibuna walakin adh-dhalimina biayatillah yajhadun. Mereka bukan sebenarnya dustakan engkau, tapi memang jenis itulah orang zalim, keras kepala. Tapi Allah kata, walaqad kudzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kudzibu wa ulu. Sesungguhnya telah didustai rasul-rasul sebelum daripadamu. Mereka sabar terhadap apa yang mereka didustai dan disakiti. Hatta atahum nasruna, sehingga datang kepada mereka pertolongan kami. Dan kita kena tahu, bukan semua rasul menang. Ada rasul yang mati dibunuh. Sebab itu seorang pejuang, jika berjuang untuk saya nak tengok satu hari saya menang, ia bukan pejuang sejati. Sebab itu tuan-tuan tengok ramai para pejuang yang kecewa, terutama orang politik. Dia kata, habislah orang tak kenal aku dah. Tapi pejuang Islam, insyaAllah, dia menyampaikan risalah Allah Azza wa Jal. Tanggungjawabnya to convey the message, menyampaikan mesej itu kepada orang lain, supaya manusia boleh sampai dan dia mengharapkan pahalanya di sisi Allah Jalla wa'ala. Hadirin dan hadirat yang dirahmati, Allah kita telah didustai dan mereka sabar sehingga datang pertolongan. Pertolongan kami yang dah telah benar-benar sampai kepadamu berita orang golongan mursalin, yakni para rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Kita Allah turunkan surah Yusuf. Kita baca dengan ini. Kita mula baca sikit semula surah Yusuf ini, tentang bagaimana surah Yusuf mengubati perasaan Nabi SAW. Ada orang tanya sebelum tu, orang kata, apa fadilat surah Yusuf? Baca boleh dapat anak lelaki. Yang tak ada. Kita pandai ya. Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kisah-kisah para nabi ni bukan suruh kita baca cerita para nabi ni buat jampi. Bukan sekolah buat cerita. Sebab tu Quran dia bukan satu buku, bukan historical text yang mana orang baca buku sejarah. Quran bukan buku sejarah. Quran adalah kitab hidayah. Sebab itu bila kita baca nanti, kita akan tengok kisah-kisah dalam Quran tentang para nabi. Dia cerita tidak detail. Dia cerita dia hanya touch, tajuk-tajuk yang perlu saja. Yang perlu saja. Kemudian kadang dia tinggal. Kadang-kadang direngkaskan. Kadang-kadang kita tengok dia detail di tempat lain, direngkaskan di tempat yang lain. Dia punya succinctness itu, keringkasan dia itu, supaya dia dapat tuju kepada apa tujuan sebenar penurunan Al-Quran. Sebab tu tuan-tuan kena heran, kenapa tengok saat Tuhan cerita suruh Firaun pergi ke supaya Nabi Musa pergi menghadap Firaun, tiba-tiba terus saja Firaun jawab Musa, masa bila pi, masa bila berjalan, masa Quran tak ada masa nak cerita. Dia pi buat pintu, jumpa gad kata tak boleh masuk. Dia tanya gad lah, duk ada orang gad tahan tunggu saat. Nah, semua yang ni Quran tak cerita. Ini tak sampai. Ya? Yang cerita ini siapa? Israeliat. Unsur-unsur Yahudi yang detailkan. Nabi Yusuf alaihi salam. Kita tengok Nabi Yusuf dalam surah Yusuf. Dalam selain daripada surah Yusuf, nama Nabi Yusuf hanya disebut dua kali saja. Satu dalam surah Al-An'am, satu dalam surah Al-Ghafir. dua kali. Kebanyakannya ya, selain daripada itu semua yang ada dalam surah Yusuf. Quran hatta Fir'aun, saya sebut hatta Fir'aun. Quran tidak sebut siapa Ramses berapa. Quran tak detailkan Fir'aun. Fir'aun ni gelaran ya. Fir'aun ni raja. Raja Mesir itu gelarannya Fir'aun. Fir'aun tu bukan nama. Quran tak bagi tahu. Nanti juga surah Yusuf kita tak akan tengok. Hatta Bunyamin, ramai orang duk sebut Bunyamin, Bunyamin kan. Bunyamin tak ada dalam Quran, tidak ada juga nama dia dalam sunnah. Saudara Yusuf itu dikatakan namanya Bunyamin. Nanti kita akan pergi penderian kita tentang Israiliyah dalam kes-kes yang macam ni. Tambah cerita orang Melayu, Nabi Yusuf dengan Zulaikha. Ni dekat nak kahwin, satukan hati kami. Macam disatukan Yusuf dan Zulaikha. Lagi tak ada. Tak ada satu riwayat dalam Al-Quran ataupun dalam hadis yang kata bahawasanya Nabi Yusuf tu last sekali kahwin dengan Zulaikha. Tak ada. Bahkan Quran kalau benar Zulaikha yang kitab-kitab Yahudi maksudkan, Zulaikha itu ialah isteri Al-Aziz yang mana menggoda dia. Macam mana isteri menteri pergi cerai lepas tu pergi menikah dengan Nabi Yusuf pula dah. Sampai orang ni kita tengok kad-kad kenuri hantar tu, satukan hati kami seperti satukan hati Khadijah dan Muhammad dan Yusuf dan Zulaikha. Israiliyat kan, Israiliyat, unsur Yahudi. Wallahu ta'ala alam, betul ke salah, tapi Yahudi ni terkenal dengan suka bohong. Suka bohong. Boleh jadi dia cakap betul, boleh jadi dia bohong, tapi dari segi fakta tak ada. Dari segi fakta tak ada. Balik kita kepada surah ini semua. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini kita sebut dah bagi yang baru datang kuliah kita, kita bagi tahu Arab ni dia takdir. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Kalau dari segi ayat dia tergantung. Dengan sebuah kereta yang berwarna merah, kita push stop. Ayat tergantung. Apa maksud? Tapi dengan sebuah kereta yang berwarna merah, saya pergi ke masjid, saya pergi ke universiti, saya pergi ke bandar. Maka ayat lengkap. Bismillahirrahmanirrahim tergantung. Mana pelengkapnya? Pelengkapnya kepada diri yang membaca. Bismillahirrahmanirrahim, saya baca Quran ni lah. Itu maksud bismillah tu. Bismillahirrahmanirrahim, kita buat bismillah dengan nama Allah, kita makan. Macam dengan nama Allah aku makan. Maka sambungan lengkapkan bismillah itu berbalik kepada insan yang melafazkan bismillah. Yang melafazkan bismillah kadang-kadang sangat basic, tapi kita kadang-kadang tak ambil perhatian apa maksudnya. Maka bismillah, bila kita kata bismillah, anak-anak tu tak faham bismillah, dia tak faham apa maksud bismillah. Dengan nama Allah, apa maksudnya? Maksud dengan nama Allah, dengan kemuliaan, kebesaran, keagungannya aku makan. Dengan segala perasaan, dengan nama Allah yang maha pengasih, yang penyayang, itulah aku baca Al-Quran. Maka sebab itu bismillah tu sangat memberi makna. Sebab itu Nabi suruh memulakan amal dengan bismillah. Dan semua surah dalam Al-Quran bermula dengan bismillah kecuali Bara'ah ataupun surah Taubah. Surah Taubah. Kerana pertama kenapa? Kerana di dalam mushaf yang kita warisi memang tidak ada bismillah. Dan ulama-ulama cuba huraikan mengapa hal itu. Sebahagian mereka menyebut kerana disebabkan surah Taubah ialah surah perang. Maksudnya bismillah ni bunyi macam satu suasana damai. Tapi ini memang pelancaran perang. Itu nanti bila kita sampai surah Taubah kita akan bincang. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Alif Lam Ra. Apa terjemahannya? Terjemahannya alif lam ra. Yasin wal Quran al Hakim. Apa terjemahannya? Yasin. Yasin. Alif lam mim. Apa terjemahannya? Alif lam mim. Ada kata alif maksud Allah, lam maksud min, maksud Muhammad. Ya akhi, daripada mana yang ambil ni? Yasin ya maksud sekian, sin maksud sekian. Ah tu tak pergi apa, tarikat atas bukit apa lagi, lagi pelik lagi. Allah Subhanahu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca dan sahabat baca dan mereka tak pernah tanya Nabi dan Nabi pun tak pernah huraikan, seakan mereka faham. Ulama-ulama tafsir merumuskan hal ini dengan maksud ialah Allah Subhanahu wa taala seakan-akan cabar. Ini adalah bahan mentah. Ambillah alif lam min, alif lam ra, ya shin, macam-macam lagi, alif lam min sad, macam-macam. Ambil. Kalau kamu rasa Quran ini daripada Muhammad, kamu cuba guna tengok, buat sendiri tengok. Sebab itu kita akan tengok selepas saja dia panggil ahraf muqatta'ah, potongan-potongan huruf ni, kita akan dapati terus dia membicarakan tentang Quran. Yasin wal Quranul Hakim. Alif lam mim zalikal kitab. Alif lam mim yang demikian itu kitab. Semua merujuk kepada Quran. Juga alif lam ra tilka ayatul kitab dalam surah ini. Yani keajaiban. Karena kamu ambil dulu, ini bahan basic, bahan mentah yang kamu beramal dengannya. Muhammad tidak tahu semua huruf-huruf ni. Ini bahan mentahnya. Dan kamu akan melihat suatu kitab yang ajaib, yang jika sekadar dengan kemampuan kamu, kamu tidak, kemampuan manusia, dia tidak boleh buat Quran ini. Tuan-tuan orang, Nabi SAW datang dalam satu kaum yang ketika itu mereka berada di kemuncak sastra. Kemuncak sastra, hebat sastra mereka. Pun begitu mereka tak boleh menandingi apa yang Nabi bawa. Saya buat contoh dalam riwayat Muslim, ada seorang nama Dhimad Al-Azdi. Dhimad Al-Azdi ada di tempat ni. Dhimad Al-Azdi, dia ni dengar, tuan-tuan, Quraisy ni dia marah, dia tak tahu macam mana nak lawan Muhammad ni. Jadi dia blok, dia tak bagi, siapa-siapa saja tak boleh pergi jumpa Muhammad. Kalau nak jumpa, kena terpaksa secara senyap-senyap pergi cari. Setakat nak pergi ceramah kat Masjidil Haram, tentu tak ada tauliah lah. Tak boleh lah. Jadi orang terpaksa pergi jumpa Muhammad ni secara Nabi Muhammad secara senyap. Abu Zar, kalau tengok sejarah dia, dia terpaksa pergi cari, jumpa Ali, jumpa, susah nak jumpa Muhammad. Dan sebahagian mereka yang datang jumpa Nabi ni, mereka nak ikut Nabi, Nabi tak bagi. Nabi kata balik tu, bila dengar aku menang besok, mari. Nabi kisang kat dia, balik dulu Nabi kata. Pasal hampa main kaum tu habis, pok-pok-pok Quraisy yang tindah. Quraisy yang create cerita bahawasanya Muhammad ni gila. Mula dia kata tukang sihir, sihir ni kira pandai juga. Lepas tu gila. Dia tanakut, bertentangan antara kenyataan-kenyataan dia tu. Lepas tu dia dok kata Nabi, tengok Muhammad sekarang macam-macam, orang kata orang Quraisy ada orang gila lah apa. Dia bersalah Nabi. Padahal dia bersalah Nabi, cerita tu dia apa yang buat. Bila cerita tu benar-benar tersebar, orang kata dalam Quraisy ada orang gila, dia pun bersalah Nabi, tengok orang dah kata dalam Quraisy ada orang gila. Dalam Quraisy ada tukang sihir. Dalam Quraisy ada orang yang kena jin. Nabi SAW lalui 13 tahun sangat perit dengan Quraisy. Dhimad Al-Azdi, dia datang daripada Azda. dia ni terkenal sebagai tukang jampi. Niat dia bagus. Dia kata Quraisy duk kata ada pemuda dia ni yang apa? Yang duk kena jin ni, dia ingat aku nak pi jampi ya. Kalau aku pi jampi mungkin dia baik pun bagus juga. Niat bagus, Muhammad Al-Azdi. Dia ingat dia bukan kata nak main pelekeh Nabi. Dia memang jumpa Nabi seorang salah. Norekan orang kata dia. Apa? Satu orang. Tukang jampi ya, penyembuh. Healer. Dia mari. Dia kata Muhammad, orang kata hang kena jin apa semua, kena setan, kena hantu, kenapa? Aku boleh jampi. Fa ana u'alijuk. Aku ubah. Nabi kata kat dia, inil hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Berimak dengar berkata, inil hamdalillah, segala puji untuk Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu, dalam sebab dalam riwayat Imam Ahmad, wa nastaghfiruh, riwayat Muslim tak ada. Kami memujinya, kami memohon pertolongan dengannya, dan kami beristighfar kepadanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kami minta lindung dengan Allah daripada kejahatan diri kami dan kejahatan amalan kami. Man yahdihillahu fala mudilla lah. Siapa yang Allah bagi petunjuk kepada dia, dia tidak akan sesat. Ada bagi dia. Tak akan ada orang dapat menyesatkannya. Wa man yudlil fala hadiya lah. Siapa yang Allah sesatkan dia, tak ada orang boleh petunjuk bagi petunjuk kepada dia. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku menyaksikan tidak ada ilah melainkan Allah dan Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Dhiman al-Azdi diam. Rud ilayya kalimatik ya Muhammad. Mama ulang. Nabi ulang kepada dia. Kata wallahi ya Muhammad, laqad sami'tu qawla al-kahana was-sahara wash-shu'ara wa ma sami'tu mithla kalimatika ha'ula wa innaha dia kata innaha balagna na'us al-bahr aw waqad balagna na'us al-bahr mud ilayka yadaka ubayyuka 'ala al-islam. Nabi kata wa ala qaumik wa yu'ka ala islam wa an qaumik wa an qaumi. Dia kata wahai Muhammad, aku ni dah pergi dengar habis dah jampi tukang tilik, jampi tukang sihir, semua ungkapan-ungkapan penyair. Tapi aku tidak pernah mendengar, wahai Muhammad, ungkapan seperti yang kau ucapkan tadi. Yang tu tuan-tuan dinamakan dengan khutbatul hajah. Jadi disunatkan bila Nabi bila nak khutbah, Nabi kan sebut, inil hamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sunnah Nabi sebut. Jadi kata Dhiman al-Ajdi, aku tak pernah dengar. Dalam riwayat Muslim, sesungguhnya ungkapan itu sampai ke dasar laut pengaruhnya. Wahai Muhammad, berikanlah tanganmu, aku ingin berbaiat kepada engkau untuk menganut Islam. Nabi tanya, untuk kau dan kaum kau juga dan untuk kaumku juga. Itu hebat tuan-tuan, mereka ni pengaruh Quraisy, pengaruh Arab ni, dia ada kabilah-kabilah dia. Kalau ketua tu setuju, yang lain ikut. Mari dengar, jumpa Nabi cakap beberapa kalimat, baru mukadimah ceramah, belum lagi isi. Tapi dia faham bahasa Arab. Dan oleh kerana dia pakar di dalam segala jampi, pakar dalam segala-galanya. Bab jampi ni habis mak nenek dah jampi dia tahu. Bab syair, semua syair dia tahu. Kita pun tak pernah mendengar seperti ini. Maka dia pun terima Islam. Tak macam kita, dah kita ceramah 3 jam orang tak terima, balik gitu. Tak apa hati itu. Tapi dia dua faktor. Faktor pertama, faktor orang yang berbicara. Kedua, faktor orang yang mendengar. Nabi cakap Quraisy tak terima, pasal Quraisy hati tak betul, jiwa mereka tak betul. Tapi Tuhimat Al-Azdi, dia datang, dia tak ada niat nak lawan Nabi. Dia datang tujuan apa? Nak pergi berubat Nabi. Dia nak heal Nabi, Nabi heal dia balik. Dia nak jampi Nabi, Nabi jampi dia balik. Jadi Tuhimat Al-Azdi datang dan dia Islam dan kaum dia Islam. Sebab dia bilang sahabat pergi dan pergi masuk kampungan Tuhimat masa zaman sahabat. Khulafat kata, oh, adapa kamu ganggu kampung Dhiman Al-Azdi? Kami ambil satu ekor kuda, jangan pulangkan. Mereka dijamin oleh Nabi dahulu. Kenapa? Dhiman Al-Azdi mari Islam kan Nabi. Jadi masya-Allah. Tentu sebab tu Quran bila turun dalam bahasa Arab, orang-orang Arab memahami. Tadi Khutbatul Hajah dia bukan Quran. Tapi Dhiman Al-Azdi tak dapat fikir apa ni? Maknanya cantik, dia punya rima ayatnya cantik, maknanya besar. Sat, maknanya besar. Tilka ayatul kitabil mubin. Tilka, itulah ayat-ayat al-kitab, iaitu al-Quran, al-mubin, yang jelas. Saya saja nak gunakan manfaat tuan-tuan buku ni. Kalau tuan-tuan ada, kerana mungkin dengan ini membantu tuan-tuan akan mengenali banyak perkataan Arab ni, yang ni tafsir Al-Quran perkata ni, Dr. Ahmad Hatta. Saya ingat, atau kalau ada jenis-jenis layang ni pun bagus, ini bagus, dapat membantu tuan-tuan untuk mengenali banyak perkataan Arab. Ya, maksudnya demikianlah ayat-ayat Al-Kitab yang jelas menerangkan kebenarannya. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyan la'allakum ta'qilun. Inna, sesungguhnya kami anzalnahu, telah menurunkannya Qur'anan sebagai bacaan, yakni Qur'an Arabiyan dalam bahasa Arab, yakni berbahasa Arab. La'allakum, mudah-mudahan supaya kamu, yakni ta'qilun, kamu berfikir. Allah Ta'ala menceritakan tentang Qur'an jelas. Kemudian Allah yang menurunkannya, Quranan, perkataan Quran bermaksud daripada qara'a, qara'a maksudnya baca. Quranan, kami turunkan dia supaya kamu baca. Arabian, dalam bahasa Arab. Di Quran dalam bahasa Arab. Sebab tu syarat nak tafsir Quran mesti tahu bahasa Arab. Kita boleh faham Quran yang diterjemahkan tu tak ada masalah. Tapi satu orang nak tafsir makna Quran, dia mesti kena ada latar belakang bahasa Arab. Sebab tu Al-Imam Syafi'i, dia kalau wajibkan orang Islam belajar bahasa Arab. Dia tuan-tuan pun kena belajar lah sikit-sikit bahasa Arab. Yalah, bukanlah semua orang kemampuan. Tapi sekurang-kurangnya dia tahu benda-benda asas dalam agama dia, yang membabitkan benda-benda penting dalam bahasa Arab. Jadi dia kena tahu. Ada satu orang baru ni hantar mari kat saya. Dia kata bahawasanya bapak dia tulis tafsir, hantar pergi kat orang tu, tak terima, orang ni tak terima. Jadi dia minta supaya saya bagi tempera kata. Saya kata saya tak tengok kitab tafsir tu. Kata bapak saudara ni boleh bahasa Arab kan? Dia tak boleh, tapi dia boleh tafsir Quran. Oh. Dia kata tak apa lah. Tak boleh lah. Tak, kita nak faham tu satu hal. Tapi bila kita nak faham, kerana language, bahasa ni, dia setiap perkataan memberi makna. Nanti kita faham cara terjemahan, sebenarnya ayat itu tak bermaksud seperti mana yang kita faham. Itu yang saya buat contoh yang selalu simple kan. Iaitu contoh kita fi qulubihim marad, dalam, dia terjemah Melayu, dalam hati-hati mereka ada penyakit. Terjemahan tu tidak tepat. Kerana qulub, qulub bukan maksud hati. Qulub ialah jantung. Terjemahan Inggeris tepat, in their heart. Betul. Di dalam jantung-jantung mereka. Sebab tu Quran kata, punca hadis kata punca sakitlah apa? Jantung. Ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salahat jasadu kullu wa idza fasadat fasadat jasadu kullu. Dalam diri ni ada seketul daging, apabila dia baik-baik semua, bila dia buruk-buruk semua, ala wahya qalb, ketahui dia adalah qalb. Qalb, qalb jantung. Dulu orang Melayu terjemah kalbu, kalbu. Bolehlah, ha? Cuma orang Arab ni dia payah sikit kalbu tu, saya kata sebab dia kalbun, anjing. The qalbun, qalbun maksudnya qalb. Arab, English terjemah betul. English terjemah betul. Kerana hati ni liver. Liver ni tak, dia tak ada fungsi. Yang fungsinya apa? Jantung. Nanti sebab saya tengok ada satu artikel. Artikel tu kata, kenapa Melayu menyatakan hati punca perasaan. Jadi dia punya ulasan. Ini penulis universiti. Dia kata, Melayu kata hati punya perasaan tak sama macam Inggeris kata jantung, heart. Melayu lebih tepat. Sebab dalilnya Quran. Fi qulubihim marad. Pasal dia tak tahu Arab. Dia berdasarkan terjemahan Quran dalam hati-hati mereka. Terjemahan tu salah. Dia mungkin, bukan saya kata salah dalam hati kita, kerana kawan yang terjemah tu mungkin tidak fikir di sudut bahasa. Dan kalau kita refer kepada Dewan Bahasa, dia memang pelik sikit. Dia kata hati bermaksud jantung. Hati boleh maksud hati, dan hati juga boleh bermaksud jantung. Tapi tentu hati dengan jantung dua organ yang berbeza. Doktor sakit jantung bukan sama dengan doktor sakit hati. Doktor sakit hati tak jadi kerja. Jadi Quranan Arabian mesti dia boleh bahasa Arab. La'allakum ta'qilun, mudah-mudahan kamu ta'qilun, mudah-mudahan kamu berakal. Dia kata mudah-mudahan kamu menggunakan akal. Sebenarnya dia terjemah mudah-mudahan kamu berfikir, tapi sebenarnya mudah akal. Itu menafikan dakwaan orang kata dalam agama ni tak guna akal. Hang tak ada akal. Agama guna akal. Orang yang tak ada akal tak wajib sembahyang dalam agama ni. Puasa tak wajib. Syarat nak wajib mesti apa? Berah. Mesti berakal. Siapa kata agama? Agama ni tak boleh pakai akal. Siapa kata agama tak boleh pakai akal? Agama pakai akal. Sebab tu orang yang tak berakal tak wajib berugama. Ini satu anggapan yang salah. La'allakum ta'qilun, la'allakum tatafakkarun. Berfikir, berakal. Perkataan akal digunakan dengan jelas di dalam Al-Quran. Nahnu naqussu 'alayka ahsanal qasas bima awhayna ilayka hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Nahnu maksud kami, tuan-tuan pi negeri Arab ni, dia nahnu ni kira bahasa standard lah, Arab lah teruk kan. Dia kata ehna, tapi nahnu bahasa Ami ni kadang-kadang menguasai keadaan. Sebab tu yang baik orang tu bercakap fusah. Tambah pergi mengaji di Mesir, fusah tak boleh, boleh Ami. Ami tu entah ke mana. Sehingga Arab Mesir, melainkan hak terpelajar, jarang boleh bercakap fusah. Tak boleh nak buat sebarih ayat bahasa standard. Ialah Mesir ni asalnya orang suka kata Arab, dia pun ni Afrika sebenarnya. Afrika. Orang-orang ni kadang-kadang bangsa ni dia silap. Macam Iran. Iran dia bukan negara Arab. Menteri mana kata Iran termasuklah negara-negara Arab ni. Ni macam Iran. Saya tengok apa menteri. Iran ni bangsa Parsi. Sebab tu dia boleh masuk OIC, dia masuk. Tapi dia tak boleh masuk dalam Liga Arab. Pasal dia bukan Arab. Parsi. Parsi dengan Arab ni berkelahi lama. Nahnu naqussu, kami menceritakan. Ini Arab kan, naqussu, kami menceritakan. Aqussu, saya menceritakan. Yaqussu, dia menceritakan. Nahnu naqussu alaika, kami menceritakan kepadamu, yakni Muhammad. Ka tu satu. Kalau kuma, dua. Kum, ramai. Tapi kalau orang seorang, kita kata assalamualaikum ke assalamualaika? Assalamualaikum. Pasal memang itu standard. Tak payahlah. Assalamualaika. Pasal apa ni? Ubah eh. Baru balik kelas bahasa Arab. Dah yang ni dah standard dah. Orang tak ubah lah. Nahnu naqussu alaika ahsan al-qasas, kami menceritakan kepadamu ahsan, sebaik-baik al-qasas, cerita. Sebab orang Melayu guna perkataan kisah tu asal daripada perkataan Arab. Qasas, qissah. Dia punya singular dia qissah, jamak dia plural dia qasas. Saya ingat dalam bahasa Melayu ni tak ada perkataan asal Melayu melainkan beberapa perkataan ya kot ni kalau ada ahli bahasa sini. Ha? Empat dah. Allah sayang kepada ketuanan Melayu. Takkan empat dah macam nak jadi tuan. Ha? Banyak kursi, kursi bahasa Arab. Hatta gandum, gandum bahasa Iran. Tapi saya kata nasi bahasa apa lah, nasi bahasa Melayu kot. Nasi Melayu. Bahasa Melayu makan nasi. Tu saya kata nasi Melayu. Pasal apa? Pasal Arab tak ada. Inggeris tak ada. So, orang Melayu ada nasi dan ada beras. Orang Inggeris tak ada, semua rice. Arab semua arus. Dia tak boleh bezalah. Ha? Tapi orang Melayu dia tak makan kurma. Dia semua kurma. Arab tak. Dia ada rutab. Dia ada tamar, dia ada balah, sebab dia makan yang tu. Ha? Ini dia panggil perkembangan bahasa disebabkan persekitaran. Ha? Persekitaran. Nahnu naqussu alaika ahsanal qasas. Kami menceritakan kepadamu ahsanal qasas, sebaik-baik kisah. Bima awhayna ilaika hadzal Quran, dengan apa yang kami wahyukan kepadamu. Hadzal Quran, dalam ini Quran, maksud dalam Quran ini. Ahsanul Qasas, yang maksudnya Al-Imam Al-Qurtubi kata Ahsanul Qasas maksudnya riwayat yang terbaik di dalam Quran. Bukan maksud semua kisah dalam dunia ni yang ni kisah terbaik. Tak, Quran tak maksudkan itu kata Qurtubi. Quran maksudkan oleh kerana dalam ayat-ayat lain dalam Quran, Quran cerita kira nabi, para nabi ni macam sangat ringkas. Sangat very saksin, sangat ringkas. Jadi dalam surah Yusuf dicerita macam detail. Bukan detail tapi cerita dari satu sebab ke satu bab, satu bab ke satu bab, sehingga habis surah ni fokus pada cerita Yusuf. Keadaan seperti ini tidak berlaku di dalam kepada cerita-cerita lain. Cerita apa yang terbanyak dalam Quran? Nabi mana yang terbanyak cerita dalam Quran? Nabi mana? Nabi Musa alaihi salam. Orang Yahudi tak patut berkelahi dengan orang Islam. Nabi dia paling banyak ni. Nabi Muhammad punya cerita pun yalah, banyak cerita ada relate, ada hubungan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak secara langsung sebut nama Nabi. Nabi Musa banyak, macam-macam surah tentang Nabi Musa. Tetapi dia scattered, kat sana sikit, kat sana sikit, berdasarkan kepada keperluan tajuk perbahasan. Tetapi dalam surah Yusuf, fokus. Satu surah ni, cerita pasal Yusuf AS. Wa in kunta min qablihi la minal ghafilin. Meskipun kunta, kamu dahulu, min qablihi, sebelumnya, yani sebelum qablihi, sebelum hi, dhamir, dia balik, nya, ha, itu bahasa Arab. Sebelumnya, yani sebelum penurunan Al-Quran, la minan, yakni, termasuk la minal ghafilin, termasuk di kalangan orang-orang yang ghafilin, iaitu yang lalai, yang ni, yang tak tahu. Nabi Muhammad tak tahu semua cerita ni. Kut Nabi pernah orang-orang orientalis ni, dia tak tahu nak fikir tentang Muhammad ni. Dia kata sebenarnya Muhammad ni start ambil semua cerita-cerita buat Quran ni masa dia jumpa Buhairah, masa dia pergi Syam tu. Buhairah ni ialah padri. Di sanalah Muhammad ambil belajar. Padahal ada sejarah menceritakan sekejap ya kan. Tapi dia tak dapat, dia tak tahu kat mana. Bagi saya buat contoh kan, kita tak tahu. Satu orang anak kita duduk dengan kita, umur baru 5 tahun ataupun 6 tahun. Kita tak pernah hantar lagi pergi sekolah besar-besar. Tak hantar, tak ada apa-apa. Tak hantar pergi belajar. Tiba-tiba satu hari dia duduk dengan kita, dia bersembang tentang sejarah ketamadunan, sejarah Jerman, sejarah tentang Eropah, sejarah China. Kita nak heran. Macam mana dia boleh cakap? Kita pun telefon, ni anak kita hantu masuk. Anak kita hantu masuk. Ataupun anak kita kena sihir. Quraisy, mereka sangat basic pengetahuan mereka tentang hal ni. Tiba-tiba Muhammad datang bawa semua benda ni. Mereka tahu Muhammad hidup di kalangan mereka ya. Tiba-tiba bawa satu surah semua merangkumi agama Yahudi ke Kristian ke, semua cerita para nabi tentang konsep tauhid, perundangan Islam, dasar falsafah. Apa Quraisy nak kata? Sama ada gila ataupun tukang sihir. Sebenarnya dari segi sudut Quraisy, bukan ia satu tuduhan, tetapi sebenarnya kerana tidak ada satu jawapan, maka yang Quraisy tahu benda pelik ni adalah sihir. Kalau kita tengok anak kita pelik, ni mesti yang duk tengok kartun banyak sangat. Boleh ada kot TV kat rumah kita. Zaman moden, zaman itu tak ada. Quraisy nak tafsirkan apa? Quraisy tafsirkan sihir. Tapi Allah katakan wa in kunta min qablihi laminal ghafilin, lamin al ghafilin, termasuk di kalangan orang-orang yang tak tahu. Tuan-tuan, saya sikit nak sebut lamin al ghafilin bila campur jadi apa? Lamin al ghafilin, lamin al ghafilin, lamin al ghafilin, lamin al ghafilin. Kita tak baca wa in kunta min qablihi lamin al ghafilin, kita baca laminal ghafilin. Saya nak sebut sini contoh sebab apa? Orang Melayu nama depa kadang-kadang dia alif lam tu sebenarnya had bunyi al tu dia alif lam. Macam Nurul, tak apalah saya bukan kata nama tu teruk dak. Nurul tak ada makna. Asalnya Nur. Tapi kalau dia sambung dengan mana-mana, misalnya apa? Nurul Ain, Nur Al-Ain, baru bunyi Nurul tu Nurul Ain. Tentang faham tak? Syams Ad-Din, kita panggil Syamsuddin, Syamsuddin, Syamsun Nur, ataupun Syam Al-Haq, Syamsul Haq, Syam Al-Haq, Syamsul Haq. Tapi kalau al-haq tak ada, dia panggil mudhafu ilaih, benda yang disandar itu tak ada, dia bunyi syams saja, dia bukan bunyi syamsul. Can you follow? Boleh faham tak? Maksudnya? Dia bukan dia bunyi syamsul, tak apalah, bukan kita salah nama tu, dia bukan salah pun. Ini nama bapak saya yang kasih, bukan saya yang kasih. Jangan bersalah saya pula. Sagi orang bersalah kita pula, macam orang bersalah orang nama Khusrin apa. Itu pun tak salah dia. Tapi mungkin orang dulu-dulu dia tak tahu. Dia ingat bunyi wal asr innal insana lafi khusrin. Sedap bunyi tu. Tapi semua insan manusia fi khusrin, dalam kerugian. Khusrin tu. Bukan bunyi dia, mesti tahu dia punya makna. apalah habis ke dia. Dah angkat sumpah tu okey kot. Tapi tak habis gitu. Macam tu lah, dari kita, dari orang. Idh qala Yusuf li abihi, idh qala, idh tak kala, qala, berkata Yusuf, Yusuf li abihi, kepada bapaknya. Siapa bapak dia? Yaqub. Yusuf Nabi, bapak dia pun Nabi. Adakah syarat nak jadi baik mesti pak kita orang baik? Saya macam mana nak dapat peluang jadi baik ustaz? Pak saya pun tak baik. Adakah? Wa idh qala Ibrahim li abihi adhara. Ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya, adhara. Inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Sesungguhnya aku melihat engkau dan kaum kau di dalam kesesatan yang nyata. Pak dia semua bahalah. Baguslah. Bapak ni didik anak bagi baik. Tapi Allah Maha Kaya, dia tak pernah jadikan peluang untuk baik terkait dengan pak kita. Kalau pak kita tak baik, tentu dah anak tak baik. Penceramah motivasi, jaga mulut elok sikit. Tuan-tuan, kalau kita ni tak baik, tentu dah anak jadi tak baik. Jangan. Maha suci Tuhan, dia tak zalim orang. La taziru wa ziratun wizra ukhra. Seseorang tidak menanggung dosa orang lain. Walaupun potensi bila bapak baik untuk anak baik memang besar, tapi itu bukanlah mutlak. Dan ada tak bapak baik, anak tak baik? Ada. Ada. Contoh Nabi, Nabi Nuh alaihi salam, anak dia tak baik, bapak dia Nabi. Akhirnya soal hidayah balik kepada insan itu sendiri. Maha suci Allah Jalla wa'ala. Sebab tu saya kadang-kadang, kita nak ceramah apa ceramah, tapi kita jangan pergi lebih ya. Bila kita balik bagi anak kita makan benda yang tak betul, dia kata anak kita akan jadi jahat. Anak dia tidak tahu bapak dia pergi kerja, kerja tak betul. Dia balik rumah, dia buat balik rezeki. Rezeki ni dia bagi pada isteri dan anak-anak dia, dia makan. Duit tu terima, dia terima tak betul. Sebab dia yang tahu, dia kerja tak betul, dia dapat duit dengan cara yang tak betul. Tapi isteri dan anak dia terima betul. Sebab bapak diwajibkan memberi nafkah kepada isteri dan anak. Dia terima nafkah daripada suami. Betul. Memang tanggungjawab suami bagi kat dia. Maka tidak ada kena-mengena untuk anak tiba-tiba Allah hukum anak dia sebabkan kesalahan bapa. Orang ni kadang-kadang sangka tu benda hukuman tu duduk pada benda tu. Benda ni duduk di Allah Azza wa Jal. Kita tak tahu. Kita pergi makan benda yang haram. Orang tipu kita. Kita kata aku nak bagi dia ni, dia ni duk hafal Quran. Jom kita bagi dia benda. Dia pun pergi ambil benda apa-apa, bubuh lah makanan kita, dia jemput kita makan. Maka dia kata sebenarnya benda yang makan tu tak halal tau. Habislah ilmu hak. Kita maha suci Allah. Masa aku makan halal, kerana aku sangka halal. Perbuatan yang haram. Hatta orang yang dalam keadaan mudarat, darurat, dia makan halal. Tak ada lepas Allah kata siapa yang terpaksa makan benda yang dalam keadaan darurat, terpaksa dia lepas tu balik duduk pergi kumur ayak apa, ayak tanah ke apa, tak ada, merapu je tu. Idza qala Yusuf li abi, ketika Yusuf berkata pada bapaknya Yaqub, ya abati, ya abati, ni satu ayat kita sebut cantik, ya abati, wahai ayahku. Anak ni kita suruh panggil ya. Dan orang nak moden, tak usah panggil father, tak usah panggil apa, panggil nama aku. Oh, macam orang putih ya. Hai Jim. No, jangan nak panggil hai dad, no. Panggil. Ya, manusia ada kesopanan. si soal politeness macam mana, kesopanan betul betul. Yalah, dia kata orang putih panggil tak ada apa pun. Ha. Nabi Yusuf, Allah cerita Nabi Yusuf, ya anak Nabi, tarbiah Nabi, ya abadi, wahai bapa aku, ya. Sebenarnya tak apa lah, orang Melayu tak boleh bahasa Arab. Arab ni sebenarnya macam-macam lah, orang suruh anak kita panggil baba lah, sekarang orang panggil walid lah, panggil apa? Abi kan. Cuma kita kadang-kadang kita jadi bahasa tu jadi stick macam tu, pasal kita dah kata panggil abi. Jadi kita bila nak tanya isteri, bila nak tanya kita pun, abi di mana? Abi tu maksud apa? Ayahku. Tu ada ya tu. Jadi kalau segi bahasa, ayahku pergi mana? Ya. Taklah salah orang kata, oh yang tu jadi zihar ke pada. Tak jadi. Itu pun satu kaki juga. Dia kira nak menambah bagi orang susah. Kalau kita kata kat dia, ni, mana Umi? Oh dia kata tu jadi zihar. Umi tu maksud ibu saya. Tak, kita tahu dia bukan maksud. Umi tu dia rujuk pada apa? Pada cuma dan segi lain, bagi segi bahasa, salah lah bahasa tu. Macam kita kata, where's my mother? Takkan saya kata. Macam ayat macam tu kan. Perkataan Arab ni diterus sambung. Umi. Umi tu maksud ibu saya. Ibu. Umi ibu saya. Ummuna ibu kami. Ummuka ibu awak. Sebab tu kadang-kadang orang Arab ni sengaja. Baba-baba ni boleh luah kan. Tak apa lah. Saya saja kita sambil lalu. Kita kerusu bahasa sikit. Ya abati, ini sesungguhnya aku ra'aitu, melihat. Tentang perkataan ra'aitu bermaksud melihat. Quran tak kata mimpi. Tetapi ahli-ahli tafsir berdasarkan sirah, berdasarkan lenggang ayat dan konteks ayat, semua kata ra'aitu di sini maksud vision, maksud mimpi. Dia lihat, bukan lihat di luar ni, lihat dream. Vision di sini maksudnya dream, mimpi. Ini ro'ay itu sebenarnya aku melihat. Tapi maksud aku melihat dalam mimpi. Dan Arab pun kata yang tu ru'ya, mimpi. Ini ro'ay itu ahada asyara kaukaba. Aku melihat 11 ahada asyar kaukaba, bintang. Ataupun mungkin ditafsirkan dengan planet. Wasyamsa, dan matahari. Walqamara, dan bulan. Ra'aituhum li sajidin. Ra'aituhum, aku melihat mereka, li kepada aku, sajidin, sujud. Ini ra'aitu, aku melihat 11 kaukaban, bintang. Dia tak tanya. Wasyamsa, dan matahari. Walqamara, dan bulan. Orang Melayu ada nama kamarul. Kamarul ni tak ada makna. Qamarul ada. Qamar ada makna. Qamar. Nama apa? Qamarul. Tak ada. Sama kamarul lagi tak ada nama. Mungkin daripada perkataan kamar kot, bilik kot. Tapi bilik kat tu, kamar ni bahasa, saya ingat bahasa Parsi kot, kamar. Tak apa lah. Kita cuba cek nama kita. Tahu sahubah dah. Maybe ya. Ubah kacau lah. Orang bini kita salah cari lelaki lah. Qamariyah betul. Qamariyah. Maksud, tapi qamarul lah. Tak boleh. Kalau ada alif lam tu punya saya kata tadi, dia nak kena ada sambungan yang berikutnya. Tak apalah, nanti jangan balik-balik kuliah ni duk pergi komplain nama kawan-kawan. Kata, hampa aku tak guna pergi kuliah. Habis duk komplain nama orang. Itu salah. Kalau dia semang-semang bolehlah, abang. Itu soal bahasa, tak salah dia pun tak kenal. Ahada asyara kaukaba, kaukab. Dia melihat 11 bintang atau 11 planet. Matahari dan bulan, aku lihat mereka sujud kepada aku. Adakah Nabi Yusuf tahu makna mimpi ni masa dia lihat? Kita tak tahu. Boleh jadi dia tahu, boleh jadi dia tak tahu. Tuan-tuan tengok ayat di atas. Kalau tuan-tuan tengok struktur ayat, ini ra'aitu, aku melihat. Ahada'a, 11 kaukaba, planet ataupun bintang tadi. Pasal kaukab ni dalam asal dalam bahasa Arab ni planet. Tapi di sini sebahagian mufassir, kebanyakan mufassir kata dia maksud bintang di atas alasan-alasan tertentu yang kita akan sebut nanti. Wasyamsa, dan bulan, dan bintang. Wal qamara, dan bulan. Sepatutnya li sajidin, kepada aku mereka sujud. Perkataan ra'aituhum macam dah tak ada keperluan. Perkataan ra'aituhum macam dah tak ada keperluan. Macam ulang. Jadi cuba tuan-tuan tengok. Sesungguhnya kita tengok. Sesungguhnya aku melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Aku lihat mereka kepadaku sujud. Boleh tak ayat dia? Sesungguhnya aku lihat 11 bintang, matahari dan bulan kepadaku sujud. Boleh tak? Ataupun yang ini maksud sujud padaku. Betul? Boleh tak? Boleh. Kenapa dia ulang perkataan aku lihat mereka sekali lagi? Menyebabkan ahli tafsir bincang, kenapa ada ulangan perkataan ini? Sebahagian mereka kata kerana Nabi Yusuf alaihi salam sebenarnya, dia bila nak cerita sujud kepada dia, walaupun cerita ni cerita mimpi, dia rasa macam berat sikit. Ada sikit unsur, dia hesitate di situ. Dia ada unsur shyness, dia rasa macam malu. Macam ni, saya ni lihat 11 bulan, 11 bintang, matahari dan bulan. Saya lihat mereka sujud kat saya. Dia ulang. Saya lihat. Maksud bukan depa macam kalau mereka sujud pada saya, nampak macam direct sangat ayat tu. Dia ulang, bukan saya kata, saya lihat. Tuan-tuan faham tak? Maka ada ulangan. Maka ayat ini tu keajaiban Al-Quran. Ayat ini seakan-akan memberikan gambaran Yusuf macam faham apa maksud mimpi ni ketika dia masih kecil. Seakan-akan dia tahu bahawasanya 11 itu mewakili 11 adik-beradik dia. Asyams, matahari itu mewakili bapa dia. Al-Qamar, bulan itu mewakili ibu dia. Dan saya lihat mereka sujud pada saya. Kalau dia saya melihat 11 bintang, matahari dan bulan sujud kepada saya, agak macam dia rasa berat. Saya melihat 11 bintang, matahari dan bulan, saya lihat mereka sujud kepada saya. Dia macam kata, bukan saya dakwa, saya lihat. Disebabkan kehalusan perasaan Nabi Allah Yusuf alaihi salam bila nak cerita benda ni kepada bapaknya Yaqub. Yaqub ni antara nama dia yang lain apa? Israel. Sebab itu kita Bani Israel, maksudnya keturunan Yaqub. Negara Israel, negara tak senang jemaah. Mana Yaqub? Mereka guna, mereka kata dia orang semua ada keturunan daripada Ishak. Sebab tu mereka ambil hak daripada Afrika semua yang kulit hitam semua tu. Mereka kata ada darah Ishak juga ambil main darah. Tapi mereka buat second class, suruh masuk medan perang, pergi perang Arab. Tapi mereka punya semangat tu, semangat tu pergi duduk di Argentina, Brazil semua. Tapi bila buat negara Israel, semua balik support. Tolong, kita tak ada. Hambat belan-belan, boleh dua kedai sebelah kedai kita. Bukan kita ni perkauman tak, tapi saudara kita ni Muslim. Mahal sekupang eh. Kupang tu kadang-kadang duduk cucu rokok eh. Dan mahal 5 sen eh. Mahal tiba 3 kupang, kedai tu 2 kupang eh. Alah satu benda tu eh. Yang ni Muslim, yang ni kawan kita, tak apalah. Bukan kata salah, tapi tolonglah ekonomi orang kita. Tak ada perasaan kedai dekat kan tu. Tak ada perasaan. Cuba orang Islam ni ada perasaan nak beli barang orang Islam ya. Alhamdulillah ha. Banyak kedai mi, kedai sos, kedai kicap semua ni. Restoran besar-besar ni tuan-tuan ni banyak tu ke restoran. Kalau semua restoran ni ambil barang restoran tu barang orang Islam, berapa banyak lagi hilang orang Islam boleh muncul. Kita ada purchasing power, tapi kita tidak ada persaudaraan Islam. Solidariti kita tak ada. Ukhuwah Islamiah, perasaan brotherhood tu tak ada kita. Qala ya bunai. Oh, tentu sikit nak. Satu ni. Qala ya bunai la taqsus ru'yaka ala ikhwatika. Oh, lebih masa. Sama ya? Ni sewa apa panggil? Bangunan? Sejam ya? Sewa sewa je pakai jam ya? Boleh ya? Saya ingat insyaAllah kita sambung. Anak-anak ya? Sallallahu ala Nabi Muhammad. Tentang saya buka sesi soal jawab. Ya, ya, sila. Assalamualaikum. Salam. Selalu kita dengar dalam radio IKIM kita mari belajar bahasa Arab. Bahasa Arab itu lughatul jannah, bahasa syurga. Adakah spesifik hadis mengatakan Arab ni ialah bahasa syurga? Sebab kalau kita nak, ada ayat Quran yang mengatakan bahawa kalau kita nak apa-apa dalam syurga ni, Allah akan bayar kita. Macam katalah saya nak cakap bahasa Jerman, bahasa Jawa, Allah kata boleh kan? Masa dalam, adakah spesifik ni ataupun official language dalam syurga ni bahasa Arab? Sebenarnya tidak ada hadis yang sahih yang menyatakan bahawasanya bahasa syurga ialah bahasa Arab. Ada hadis yang sama ada dia antara darjat daif jiddan, terlalu daif kerana rawinya dituduh dusta ataupun tulis jadi dusta, iaitu hadis yang orang kata, Nabi kata, inni uhibbul Arab li'annil Arab li'anna lughatal Quran lughatul Arab wa li'anna lughata ahlil jannah lughatul Arab. Aku sayangkan Arab kerana aku Arab, kerana bahasa Quran bahasa Arab, dan kerana lughah bahasa ahli syurga bahasa Arab. Hadis ni tidak sahih, bahkan dia antara hampir kepada palsu atau palsu. Hadis ni hadis berbau perkauman. Tuan-tuan, salah satu hadis antara orang nak trace hadis yang saya sebut antaranya ialah dia tak, hadis Nabi ni dia tak ada unsur perkauman. Sebab tu masa zaman Abbasiyah, hadis-hadis perkauman ni banyak timbul. Saya tak kata hadis ni mesti mutlak palsu, tetapi hadis perkauman tak dapat, ditolak secara umumnya. Sebab tu masa zaman Abbasiyah saya sebut, dia banyak orang Parsi masuk Islam, dia pun bangga dengan bahasa Parsi. Sebab dia, orang Arab kata, oh, bahasa Arab lebih bagus daripada bahasa Parsi. Sebenarnya tiga bahasa ni satu rumpun. Kita memang bahasa Arab bagus, sebab tu Allah pilih bahasa Arab. Tapi satu rumpun, bahasa Ibrani, bahasa yang Israel guna sekarang, bahasa Parsi dan bahasa Arab daripada rumpun bahasa yang sama. Dari rumpun yang bahasa yang sama. Kita tengok kadang-kadang benda pun sama. Ahad, Shtaim, Shlosh, Arba, Khomus. Jadi itu bahasa Israel kan. Satu, dua, tiga. Arab pun Wahid, Isnin, Salasa, Arba, Khomsa. Sama kan. Shlosh kan. Shlosh, Shemoneh, Samaniah, Shemoneh. Dia kata kan. Bahasa yang, itu bahasa Israel. Jadi ini satu rumpun bahasa. Maka ketika itu timbul perkauman. Maka orang Parsi kata, innallaha idza radi anzala alwahy bil farisiyah wa idza ghadib anzala alwahy bil arabiyah. Allah apabila redha turun wahyu dalam bahasa Parsi, bila marah turun dalam bahasa Arab. Jadi itu pasal orang Parsi dah muncul banyak, mereka pun masuk Islam. Sebab depa orang biasa ni duduk di kedai di jalan apa berkelahi dengan Arab. Orang Arab berkata, innallaha idza radi anzal al-Quran bil arabiyah wa idza ghadib anzal al-Quran bi al-farisiyah. Tuhan bila redha turun Quran dalam bahasa Arab, bila marah baru turun dalam bahasa Persi. Dia pergi jadi patah balik. Jadi yang pentingnya ketika itu suasana macam tu, perkauman timbul. Semua orang ada persaingan kaum. Maka ketika itu kadang-kadang muncul sedikit unsur ini. Sebab tu kata ulama hadis, hadis-hadis perkauman tak diterima. Jadi dalam syurga ni, wallahu alam, Tuhan bagi syurga. Bukan nak cakap apa, cakap lah. Bahasa apa, nikmat syurga. La inun ru'at wala uzunun sami' wala khatara ala qalbil bashar. Mata tak pernah lihat, telinga tak pernah dengar, jantung hati manusia tak pernah terlintas. Kalau setakat orang boleh duk pi buat agak-agak utopia punya negara agak apa kan, itu bukan syurga kerana pernah terlintas. Sebab itu sebahagian orang, penulis-penulis barat dia kata, Muhammad ni pasal negeri dia miskin, negeri Arab ni kering kontak, tak ada apa, tak ada air, tak ada sungai. Jadi Muhammad terpaksa gula-gulakan pengikut dia dengan dia janjikan jannah. Perkataan jannah, tuan-tuan, jannah, jan, benda yang tertutup. Bila kita sebut jannah ni, kawasan yang ditutupi dengan pokok-pokok. Jannah. Yang ni menghijau, cantik, sungai, jannatun tajri min tahtihal anha. Sungai, kebun-kebun, jannah ni kebun-kebun lah. Kebun-kebun yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jannah ni maksud punya banyak pokok dia sampai tak nampak lah. Dilindung, teduh, itu jannah lah. Sebab tu kita sebut jin. Kenapa? Sebab kita tak nampak jin. Kata mereka oleh kerana benda tu Muhammad sebut sebab di padang pasir, di tanah Arab, benda tu tak ada. Tapi kalau Muhammad cakap benda tu di negeri-negeri khatulistiwa, benda biasa. Orang tak terpengaruh. Orang kata negeri pokok banyak tempat kami, sungai banyak. Jadi jannah ni hanya Muhammad janjikan untuk orang Arab tu saja. Itulah dakwaan mereka. Tapi tak sebenarnya. Quran adalah satu. Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan manusia, dia tahu apa menjadi tabiat manusia. Tuan-tuan, manusia di mana saja, di zaman mana, dalam bangsa apa, di tempat mana, mereka ada benda yang mereka sepakat tentang keindahan. Reka bentuk rumah, desain rumah. Ada mata kita tengok, ada orang dari Jawa tengok mungkin rumah Jawa elok. Ada orang Melayu mungkin tengok mana Minang elok. Ada orang mungkin minat desain rumah apa, Inggeris punya desain. Macam-macam, tak sama. Cara rumah mahligai kalau dijanji, semua tak sama. Mahligai ala Arab. Oh, aku tak suka ala Arab. Aku kalau nak buat mahligai, berbeza. Tapi semua orang yang buat mahligai, di mana zaman, di mana tempat, mereka sepakat tempat yang cantik ya tempat kerana ada kebun-kebun dan sungai yang mengalir. Sebab tu dia buat macam mana pun, dia akan ada kebun dan sungai yang, pemandangan yang cantik ialah pemandangan yang ada kebun-kebun, yakni pokok yang cantik dan sungai yang mengalir. Ini tak dimakan oleh zaman. Kalau Nabi janji, aku akan sediakan kepada kamu rumah khemah-khemah yang cantik, khemah Arab. Mari kita, aku tak mahu khemah Arab. Tapi perkataan jannah sangat tepat. Sangat tepat. Perkataan yang very accurate word untuk digunakan. Sebab itulah dia dapat di mana, hang orang Jerman ke orang apa, tapi bila disebut, bila dia nak tempat yang indah nak pergi berehat, ada kebun-kebun, sungai yang mengalir. Tapi untuk itu semua, untuk itu semua, itu benda fizikalnya macam tu. Oleh kerana sungai yang mengalir cantik, tapi Allah masukkan satu unsur. Nabi janjikan, la ainun ra'at wa la uzunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Kamu setuju itu cantik, tapi yang cantik yang nak diberi di syurga itu mata kamu tak pernah tengok. Bukan macam cantik tu lah, tapi macam tu lah. Tapi maksudnya yang tu lah, tapi bukan macam tu. Telinga kalau dengar sedap bunyi, apa bunyi sedap? Orang tahu, ada orang tanya, boleh kak? Saya minat Siti Nurhaliza di syurga, saya nak dengar lagu Siti Nurhaliza. Minta Allah Ta'ala, kau nak minta siapa pun, kau nak minta Siti Nurhaliza pun kau minta lah kan. Maha suci Allah Ta'ala, semua diberi kepada orang yang syurga. Tapi yang pentingnya, wala uzunun sami'ah, segala kesedapan yang pernah dengar di telinga di dunia ini, itu bukan bandingan dia di syurga. Syurga tak boleh banding, dia lebih dari itu. Benda manusia mungkin kreatif, dia boleh andai dengan teknologi boleh lukis macam-macam. Han lukislah macam mana pun, han andailah macam mana pun, wala khatara ala qalbil bashar, syurga itu tidak terlintas dalam jantung hati manusia. Syurga itulah Tuhan janji kepada kita. Dia tak suruh kita duit-duit banyak, dia tak suruh kita muka cantik, tapi dia suruh kita beramal saleh. Dia suruh kita mengikhlaskan jiwa kepada dia. Tak susah. Orang miskin barangkali masuk syurga lebih banyak daripada orang kaya. Tak bukan artinya masuk syurga. Jangan takut. Saya nak masuk syurga macam mana Ustaz? Duit menggorak mati esok nak upah depa nak hantar tak boleh. Tak. Hak hantar tu pun belum tentu masuk. Aku syurga boleh duk bayar kat orang kat atas mati duk hantar pahala ni senanglah. Ha? Nak ke lain pula boleh. Ini ialah pendapat yang tak pernah dikenali oleh mana-mana zaman. Dahulu ada. Kerana pertama dia mesti definisikan apa itu hadis dhaif. Memang ada pendapat yang seperti ini disebut, tetapi mereka bagi makna apa itu hadis dhaif. Pendapat itu untuk ditarjihkan tidak pernah dikenali daripada mana-mana zaman. Saya tahu kalau kita jumpa kitab-kitab hadis disebut ada yang berpendapat demikian, tapi itu pendapat yang tidak pernah ditarjihkan di mana-mana zaman. Hadis dhaif ada berapa jenis. Ada dhaif palsu pun termasuk di bawah dhaif. Dari segi pembahagian palsu tu bawah dhaif. Sahih dan dhaif secara pembahagian umum palsu bawah dhaif. Cuma dhaif tu ada dhaif yang biasa. Dia panggil dhaif khafif, dhaif yang ringan. Rawi dia mungkin agak pelupa, rawi dia keliru pada akhir hayat. Itu semua tidak menjadikan hadis tersangat dhaif. Tapi ada hadis yang dia panggil tersangat dhaif, syadidud dhaif, syatu syaddatud dhaif, terlalu dhaif. Hadis ni perlukan syarat. Hadis ni tak boleh amalkan. Kerana hadis ni tak boleh diamalkan, hadis bukan syarat. Hadis ni tak boleh diamalkan kerana rawinya muttaham bil kadzib. Dituduh dusta. Kerana bila tuan-tuan nak beramal, kita bila nak beli barang pun kita pergi tanya, ni benda betul, benda palsu je. Tu barang kita je. Duit pun kita tanya, duit betul, duit palsu ni. Dia kata, ni duit ni banyak lah. Ada 5,000 tapi dia tak tahu apa kata palsu, apa kata tak palsu. Hak satu lagi sebelah ni 500 je lah. Saya bagi salah tahu, yang ni semua duit betul ya. Tentu nak pilih mana? Takkan dia kata, tak apa saya palsu pun lebih banyak, banyak banyak. Takkan tahu tu otak kita. Tentu kita ambil yang betul. Banyak hadis yang sahih Nabi SAW. Apa yang Nabi ambil hadis dhaif tu? Melainkan kita kadang-kadang, saya tengok kebanyakan orang yang ambil hadis dhaif, dia ada interest. Dia punya, dia ada kepentingan dia sendiri. Kerana dia nak kadang-kadang, saya bukan nak kata, sorry to say, because some people they want to exploit sebahagian hadis ni untuk dia punya kepentingan. Kadang-kadang dia nak create amalan tertentu yang dia dapat sikit kat atas tu, dia guna hadis ni. Ini sebabnya. So, saya bagi saya. Kadang-kadang orang jawab. Orang kata Imam Nawawi dah cuba baca syarat-syarat yang Nawawi letak. Baca, Ibn Hajar kata boleh. Cuba baca syarat yang Ibn Hajar kata. Jangan kata Ibn Hajar kata boleh. Boleh dengan syarat-syaratnya. Kena bezakan dhaif jenis apa. Umpamanya dhaif yang ringan. Azan di telinga budak. Dhaif dia terang mana? Okay. Qamat di telinga budak. Ada perbahasan. Dia dhaif. Macam mana? Hadis-hadis dhaif macam ni dibincang. Kemudian syarat bila nak amalkan hadis dhaif tu, tak boleh pula pergi sebar kat orang, kempen orang, pasal kita tak pasti lagi. Boleh satu orang jumpa hadis dhaif, yang dhaif yang ringan ni, dia amal untuk dia, dia tak boleh kempen. Dan dia tak boleh i'tiqad, kata ni Nabi. Dia hanya berkata kemungkinan Nabi. Baca-baca syarat dia. Allah Allah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum doktor. Saya ingin bertanyakan satu soalan. Kalau kita semak di YouTube ada kuliah-kuliah hadis dan sebagainya. Antara salah satu kuliah yang saya tertarik ialah kuliah oleh Maulana Asri Yusuf. Dan antara pandangan beliau ialah beliau cenderung untuk menolak riwayat tentang usia Aisyah. Jadi apa pandangan ustaz tentang riwayat usia Aisyah terutama dalam hadis Al-Bukhari? Okay. Ulama-ulama India, mereka sebahagian menolak kata Aisyah kahwin dengan Nabi SAW pada usia 9 tahun. Dan mereka membuat penghujahan di sudut tarikh, di sudut sejarah. pendapat ini saya tak kata salah, tapi terpulanglah dia. Kalau orang terima pendapat tu, dia banyak juga perkara boleh selamatkan, antaranya selamatkan isu kahwin terlalu muda. Itulah antara alasan mereka. Tetapi ahli-ahli hadis seperti Al-Bukhari sendiri dan juga orang yang syarahkan hadis, kemudian timbullah masalah ni seperti Al-Hafiz bin Hajar, juga sebelum itu Imam Az-Zahabi, menyatakan sembilan. Wallahu ta'ala alam, saya sebenarnya tak ada pentarjihan sehingga saat ni. Saya tahulah pandangan-pandangan yang dilontarkan tu alasan, nampak macam ada penghujahan. Tapi benda tu, dia satu sudut bagus lah, iaitu kita terima bahawasanya Aisyah kahwin dengan Nabi ni pada umur yang sudah baligh, bukan pada seperti yang kata juga. Cumanya suasana beza. Orang perempuan Arab 9 tahun lah, lain lah tubuh dia dan seumpamanya. Dan kemudian dia pula kahwin dengan Rasulullah. Saya tahu kerana kahwin awal umur ni telah timbul masalah dalam masyarakat kita sekarang. Wartawan tanya, saya kata saya berpendapat kahwin mesti dengan redha perempuan, dengan persetujuan perempuan. Tak boleh seorang kahwin dia tak setuju, dan kita tak terima kahwin paksa. Walaupun dalam mazhab, dalam pandangan Imam Syafi'i kata boleh bapa paksa anak perempuan, tapi dia tak nama wali mujbir. Tapi saya tak, antara orang yang tak bersetuju, seperti mana bukan saya, ulama-ulama ramai yang tak bersetuju, dan saya menyokong ketidakbersetujuan itu. Kata Tulis Al-Qardawi, barangkali kalau Imam Syafi'i hidup, dia tengok suasana sekarang, dia juga akan tarik balik pandangan ini, kata dia. Sebab mungkin suasana zaman tu, mungkin perempuan tak keluar tak apa, memang bapa pula soleh dan tahu memang tak ada kepentingan. Tetapi Nabi SAW, ada orang kahwin, dia tak setuju bapa dia kahwin, Nabi bagikan khiyar di tangan dia supaya dia akan nak teruskan, kalau tak aku pisahkan. Dan Nabi tak benarkan perkahwinan melainkan dengan redha perempuan. Maka kita mesti, kalau tidak akan jadi macam cerita Haji Bakhil kan, kan? Nama apa perempuan tu yang tak boleh kahwin? Azizah. Jadi macam cerita penarik beca lah, kuasa bapak bagi orang kahwin. Kita tak terima benda ni. Kita kata kena redha. Habis, kalau budak perempuan umur dia 13 tahun, dia kena bersetuju. Adakah persetujuan dia tu cukup matang sehingga dia faham apa itu perkahwinan? Mesti balik qadi, mesti detail. Walaupun syarak kata bila baligh boleh kahwin, tapi dia faham ke kahwin tu apa dan apa akan terjadi pada dia nanti? Kalaupun dari segi umum syarak dia boleh, siasah syariah kena masuk campur dalam hal ni. Politik Islam kena masuk campur dalam hal ni. Sebab macam banyak benda kita tak bagi. Umpamanya orang kata tak boleh, umpamanya kahwin tanpa daftar besar. Kita pergi rumah satu orang ni, orang satu orang, dia berkenal kat kita. Dia kata ni, ish, pakcik berkenal dengan orang ni, ingat nak buat menentu. Oh, terima kasih banyak cik. Bila tu cik? Lah ni, dia pun telefon kawan-kawan ni, memang pamai kat, aku nak pergi menikah anak aku ni. Dia tunjuk anak perempuan dia, anak perempuan dia pun tengok kita, kita pun ih kenal. Anak perempuan dia tanya anak perempuan dia, mau ayah lah. Tak kalah. Ataupun Nabi kata redha perempuan tu lah, diam kan, kan? Betul, dia pun, aku nikahkan dikau dengan anak aku dengan mahar sekian-sekian. Dia pun, dia tak sebut mahar, dia kata sah tak? Sah. Sekiranya sah, itu nikah dah zaman dulu. Cuma dari segi siasah syariah, segi politik, dari segi pentadbiran urusan Islam, kita berdosa kerana kita tak pergi daftar. Sebab ulul amri, pemerintah menyuruh kita daftar hal ni, suruhan ulil amri dalam hal ini memberi manfaat kepada kita dan memberi manfaat kepada perempuan tu, bukan kepentingan ulil amri. Sebab kalau kita tak daftar, lepas tu kita pi belah perempuan ni nak dakwa, kita tak tak boleh. Dalam sistem mahkamah hari ini tak boleh nak dakwa, kena ada dokumen. Apa bukti hang kahwin dengan dia? Saya tak kahwin, dia pandai-pandai duduk-duduk tengok. Dia kata dia tu kahwin, dua orang saksi. Saksi ni kawan-kawan ayah dia. Ayah. Dia pandai-pandai nak perkenal saya. No? Padahal dia kahwin. perempuan ni mengandung. Maka menyuruh mendaftar tu satu urusan siasat syariah. Ha, maka dengan sidur itu saya ingat saya tetap kata saya sokong usaha parti-parti politik tentu untuk tak benarkan hal ni, tapi dengan syarat lah, dengan syarat dan kawan. Sila. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam. Saya ingin meminta pendapat ustaz tentang sekarang ni ada satu stesen televisyen rancak menayangkan drama-drama bersiri yang banyak yang bertajuk. Contohnya tentang Yusuf, berkaitan dengan Yusuf, Habil dan Qabil, Ayub sekarang ni contohnya, yang banyaknya berkaitan dengan ala-ala berkaitan dengan sirah para Nabi. Jadi apa komen Ustaz? Adakah ini sedikit sebanyak bagi kesan negatif kepada masyarakat? Allahuakbar. Saya sebenarnya malam ni memang ada awani nak telefon pasal filem-filem hantu di Malaysia. Jadi saya kata saya ada kelas kuliah. Jadi tadi nak buat temu bual langsung dengan berita dah tadi. Ini pun satu tak sebenarnya. Kita tak tahu. Saya nak puji Indonesia dalam pembikinan filem kebelakangan ni. Ada filem-filem mereka yang sangat bagus. Bagus. Seperti dia punya, bukan saja cerita tu, ceritanya bagus, pembikinan dia, apa nama, story design dia pun bagus, message-nya pun jelas. Antara yang antara, walaupun ada kadang-kadang kita tak puas hati dan satu dua dengan umpamanya tentang wanita apa, perempuan berkalung serban. Bagus. Saya tulis artikel tentang perempuan berkalung serban ni dulu. Walaupun banyak pak kiai di Indonesia membantah, tapi itulah cerita bagaimana salah, bagaimana agama telah disalah tafsirkan sehingga menyusahkan wanita. Umpamanya patut tengok cerita di pesantren, tapi dia tulis itu sebuah pesantren salafi. Perkataan salafi di situ bukan merujuk kepada aliran. Salafi itu maksud aliran lama. Lawan salafi itu moden. Maksud aliran moden ni ada pengaji akademik. Wah, salafi itu maksud, dia bukan maksud aliran aliran sekolah tu. Cara sekolah tu, pelajaran tu, bukan pemikiran tu. Dia pemikiran lama. Tapi yang penting, saya tak pentinglah salafi tak salafi di situ. Yang penting ialah filem tu bagus, mesejnya bagus. Filem Laskar Pelangi Indonesia bagus. Tuan-tuan patut tengok, bagi anak-anak tengok. Oh ni ustaz kempen tengok filem ni. Ha. Laskar Pelangi ini adaptasi daripada novel. Bagi semangat orang belajar. Cerita sekolah rendah Islam Muhammadiyah. Kita kalau cerita Islam ni pakai biasa cerita Melayu, bukan saya nak condemn kan, kadang-kadang batuk-batuk mati, batuk yang mati. Tak ada kualiti. Tapi ini penggambaran dia bagus, gambar dia bagus, suasana live kita rasa bagus. Ada filem yang kurang sikit kualiti dia, tapi bagus juga, itu Sang Murabi. Tapi bagus, tapi dia tak boleh dikongsi oleh ramai orang. Dia sangat untuk grup tertentu. Tapi bagus, mesej dia bagus. Dan yang the latest yang ditayang di Indonesia masa Aidilfitri yang lepas, iaitu Sang Pencerah. Ini filem tentang perjuangan Kiai Ahmad Dahlan di Indonesia untuk menghapuskan apa, amalan-amalan khurafat dan menegakkan. Kiai Ahmad Dahlan ni pengasas Muhammadiyah Indonesia. Filem-filem yang ada kualiti. Saya pergi ke Jepun, saya wakil Malaysia gitu, dan ada wakil Indonesia dan wakil Filipina. Tapi wakil Indonesia perempuan, tapi orang biasa, tapi dia menceritakan, dia insaf, dia tengok perjuangan Ahmad Dahlan. Filem macam ni ada kualiti. Kita sebenarnya kita tak berminat. Kita pasal, oleh kerana saya tak tahu punca apa, orang Melayu ni dia tak berminat dengan filem-filem yang ada unsur ni. Dia suka filem hantu apa, hantu lawak lah apa ni. Filem Hati Melaya, saya bukan kata bagus ke tak, tapi filem ni tak untung. Orang tak minat, tak tahu mungkin. Tapi mungkin orang dah tak minat cerita tu kot. Tapi yang pentingnya kita perlu pembikinan filem yang dapat menyampaikan mesej pemikiran. Ini filem tu filem emosi. Kita tengok-tengok, Allah sedih, cinta-cinta sedih, cinta Madinah lah, cinta Mekah lah, cinta tu bukan saya kata, tapi dia lebih ada, ialah saya tahu ada audiens yang tertentu, tapi kita pergi ke situ, alangkah baiknya kita dapat buat filem yang boleh angkat pemikiran dan masa yang sama menarik cara story designnya, cara dia, cara dia bikin plot-plotnya mungkin akan dapat tempat dan kita sokong. Orang kata, oh kamu nak, sekarang kita sokong. Kita tak jumut lah man. Kita mau pembikinan filem yang bagus. Takkan orang kata, kita orang Islam ni tak payahlah filem-filem. Kalau kita merintah pun, kita buat gambar hitam putih dah lah. Takkan. Takkan daripada pagi orang nak mengaji sampai tengah malam. Ramai orang balik-balik, lama tak balik Malaysia. Eh, ramai orang mati di Malaysia duk mengaji. Ya. Dia tak tahu. Of course, kan dunia ada muda-mudi. Manusia siapa yang tak minat filem, tak payah tengok. Tapi muda-mudi filem ni salah satu saluran dia. Tapi dia mesti menyampaikan mesej. Menyampaikan mesej tu tak boleh lah. Sebab kita, bila kata nasyid, apa beza nasyid dengan lagu? Dia tanya. Apa beza nasyid dan lagu? Tentu sebut nasyid, nasyid. Apa beza nasyid dengan lagu? Pada orang Melayu, kalau dalam bahasa Arab, nasyid. Walaupun lagu tu lagu cinta, tak penting, dia tak faham makna. Dalam bahasa Melayu, mungkin bukan nasyid. Satu lagi, kalau penyanyi tu pakai lebay, nasyid. Yang kalau tak pakai lebay, lagu. Kadang-kadang, hak pakai lebay tu, dia menyanyi nasyid. Nasyid tu nyanyi lah maksudnya kan. Tak tahu mesej dia apa dia. 2x5. Sebab tu kadang-kadang lagu P. Ramlee lebih ada mesej sebahagiannya lah kan. Jelas dia nak kata apa. Mungkin lagu Rukun Islam Lima Perkara tu lebih nasyid lagi daripada lagu sebahagian tu. Bukan kita actually dalam Islam you nyanyi lagu apa pun, jangan masukkan unsur haram ya. Puja syirik ke, puja arak ke, menyeru pada zina ke, yang lain you nak puja apa, nak puji kecantikan alam. Hatta kadang-kadang sahabat menyebut tentang tentang keindahan akhlak wanita ke apa, tak ada masalah. Luas dalam hal yang seperti ini. Balik kepada tentang apa nama tadi, saya kata kalau sekiranya dia tidak mencemarkan cerita asal para Nabi, dah tengok kesan dia sekadar guna nama itu mungkinlah tak ada masalah. Tapi kalau dia boleh memberi kesan, memberikan satu persepsi yang negatif macam dia mewakili cerita Nabi itu, itu tak boleh. It distort the story. Dia akan mencemarkan, menyalahkan paham orang terhadap story yang asal. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illallah.